Mitra bisnis, pengusaha di kawasan industri Bekasi, melapor ke TNI terkait aksi buruh yang dinilai sudah tidak sesuai aturan, seperti terjadi intimidasi, blokade, dan melumpuhkan kegiatan pabrik. Pengusaha merasa tertekan dan harus menanggung kerugian dari batalnya pengiriman atau produksi barang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Rekson Silaban. Pak Rekson, apa komentar Anda? Iya, jadi harus dicari akar masalah. Akar masalah bukan sweeping, bukan premanisme, bukan apa. Kenapa buruh bereaksi? Karena ada masalah. Masalahnya apa? A, B, C, dan D. Di mana yang bisa kita bereaksi sekarang? Apakah A, B, bisa sampai C? Itulah yang menurut saya belum ada. Jadi semua dari sini, dari gerakan buruh, bereaksi, pengusaha, tetap juga melakukan pelanggaran terhadap berbagai perundang-undangan. Jadi tidak ada, saya lihat sebuah peta jalan ke depan, apa yang pertama prioritas kita tracing dulu. Misalnya, kalau outsourcing, outsourcing, jaminan sosial, jaminan sosial. Kalau boleh simultan, lebih bagus. Kalau tidak pun, oke, kapan? Inilah yang belum ada di sebuah, kalau ditanya di atas meja kita, apa peta jalan kita ke depan 1, 2, 3 itu, dan time schedule-nya gimana, siapa yang harus dilatih. Tapi kalau sebenarnya, kalau pemerintah daerah misalnya Karawang, Bekasi mau melakukannya, itu bisa. Tak usah harus jadi salah panik, pintar militer, gitu, tak usah. Jadi tapi gini, mereka harus komit dulu, tunjukkan dulu data bahwa mereka adalah asosiasi perusahaan yang sudah menjalankan undang-undang sesuai dengan isinya. Kalau mereka berhak meminta perlindungan dari misalnya dari aparat yang lebih tinggi atau berekspresi kecewa atau segala macam. Sama-sama kecewa, buruh kecewa kan sudah sangat lama. Pengusaha sekarang kecewa lagi. Nah kan ini yang kecewa ini perlu dicari solusinya. Berarti kekecewaan ini merugikan kedua belah pihak. Maksud saya proporsional saja. Kalau memang ada masalah, ya ada lembaga-lembaga yang sudah apa, kalaupun polisi misalnya dianggap melemah, itu kan kita nggak boleh mengizin dari polisi, apapun alasannya, polisi itu pengaduan kita. Kalau ada kriminalitas, tidak boleh kita jadi abaikan institusi polisi. Kalau itu lemah, ya mereka sudah mempertanyakan kelemahannya di mana. Kalau lemahnya hanya di Jawa Barat, ya mengadunya Kapolri dong, beri ganti aparatnya di sana, kan gitu. Lalu jika dilihat, kondisi menjadi semakin tegang antara pengusaha dan buruh. Tindak lanjut seperti apa yang sebenarnya harus dilakukan, Pak? Semua itu tetap berpulang kepada mekanisme dialog. Apa yang terjadi, apa yang mau dibereskan, kapan mau dibereskan, peta jalannya seperti apa. Jadi kadang-kadang kan tuntutan buruh mungkin kebanyakan belum bisa dipenuhi oleh, berapa yang bisa dipenuhi pengusaha dulu, terus sisanya kapan dibersihin, gitu. Tapi jangan jadi adu kekuatan. Aduh otot, gerakan buruh juga memang tidak boleh men-sweeping pabrik-pabrik yang tidak anggotanya. Itu kita sudah diajari untuk melakukan sebuah gerakan itu harus anti kekerasan. Itu yang diberesin, kalau ada yang men-sweeping itu memang harus ditindak. Kan yang nggak boleh ada dipaksa orang ikut unjuk rasa. Tidak ada undang-undang terhadap kebebasan berekspresi kan. Tapi kasus baik saja dibenahi, jangan didramatisir seolah-olah semua serikat buruh yang begitu. Jangan-jangan juga yang menginisir pabrik itu bukan serikat buruh lagi misalnya. Nah, memang beredar isu, Pak. Kalau aksi-aksi yang terjadi bukan dilakukan oleh serikat buruh, tapi oleh pihak-pihak lain. Tindakan seperti apa yang harus diambil terkait hal itu, Pak? Ya udah ditangkap aja menurut saya. Kalau saya polisi, tangkap aja mereka proses. Apa motifnya dilihat ke publik, kasih tahu. Apapun alasannya, apapun lemahnya kepolisian, tetap mereka dalam lembaga yang tetap menangani soal-soal kriminalitas seperti begitu. Kita nggak mau perbaikan. Jadi tapi dibuka ke publik. Siapa mereka? Apa motifnya? Tangkap dong. Kalau polisinya nggak mau nangkap, berarti komandan polisi sana lemah. Ganti aja orangnya. Tapi jangan kita ke polisi. Gitu. Sedangkan teroris bisa ditangkap polisi. Apalagi yang gitu-gitu kan. Apalah susahnya itu. Demikian Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Rekson Silaban. Saya Wendy Lim.